flat. Tong sok ngariring bingar, ngari luda urang mah lain semah. Mending ge cicing di imah. Oi, karunya ka Patimur Pradopo sebagai kapolda ngurus anak buah na ngatur jalanan anu pinu di mana-mana. Bangga boga gubernur anyar Ahmad Heriawan jeung si kasep kembaran urang, wagu gede Yusuf tapi kela maneh tong protes heula. Pun ngadengkeun lagu ieu, lagu nasi gajah peraon. Da ieu mah adaptasi tina manuk gedalina aki sambas anu lepas entep na teras. Circle K, hey, eta toko balantak di mana-mana baru dak ora meni betah. Lain marah nanti orang Sunda, karek sekali ke Jakarta ke mani balaga. Nagoran aing nah aku dumake mana sob? Emang aran aing teh sobarna? Pada jeng ditambahanku bahasa gokil. Tutup polo babi sana laki centil. Di jalan veteran, gesnya hosar wala laki tapi angger kene kalah kadi hurayan. Kademu naik angkot cicah hemci royong daerah dipati ukur loba copet. Nengan hape jeng dompet, alasan pura-pura utah jeng sukuna keram. Muntah pangi deh jeng nukitu kepret. Da urang mah urang Sunda. Minta nembang deh di kota kembang. Nyeri hati es lim toyem Bandung tinggal tina lagu. Da ayo nama lah brownies nu diteang ku semah di dia tiritu. Hayang gaul ngopi helanya hau nasa gelas 20 ribu. Sugan teh sarua jika di warung cijeti 2 ribu menang kopi susu. Rumah sasing kuring goreng patut jadi mun lapar langsung meleset dahar dicemar. Kasep sarang nono emangnya mun dahar di gati jati wangi wangi sopa jagen tos di pasantren. Nu harapin dana ayo pos polisi. Aneh coba pisan jalma resep nangkring di jalan layang. Tetap poan kahanap jika nu kenapa beruang di kebun binatang. Aina lomba jembatan penyeberangan da aku keresep nyebrang di jalan. Soalnya bisa nyebrang bari ngaca di kaca mobil. Susu ganang di jerona ayo nu gelis ngadadahan. Duh, emen. Heh, Pak Mali, Kang Emen gitu. Nya, atuh punten, nyalah. Kang Emen. Da urang mah urang Sunda. Welas asihan de basa. Sadaya geda baraya. Da urang mah urang Sunda. Tong saukur ngimpi jadi juara. Buktikan mun bisa juara. Juga baheula inget kakang Adeng Hudaya. Ajat Sudrajat jeung Robi Darwis. Mulik bola di lapangan ngagiring bola ke gawang. Ku Robi Darwis dioper ke Ajat Sudrajat. Ku Ajat dioper ke Robi. Ku Robi dioper lagi ke Ajat deui. Ku Ajat dioper deui ke Kang Robi. Nyaat tukang Robi na amak-amakan da Kang Ajat na kacapean. Soalna kan dua anu main di lapangan. Tapi mun ayeuna aya kiper teh mah Mursada. Sok ngadat mun bekna Maman Nova jeung nya nyoba ngajagana telat. Tim gelandang aya Lorenzo Kamanyas, Eka Ramdani, Atep jeung Hariona. Tapi eta Jenal Arif kamana? Umpan kaharep aya Hilton Morera. Bastos diantos golna. Christian Sanes Rado tapi Gonzales. Kang Airlangga mangga geura diasupkeun golna. Haji Umu sareng Pak Jaja Suparja tong hilap bonusna. Terakhir Kang Okang Jaya Hartono mun aya nu protes tong diwaro. Da urang mah urang Sunda. Welas asihan de basa. Sadaya geda baraya. Da urang mah urang Sunda. Da urang mah urang Sunda. Welas asihan de basa. Sadaya geda baraya. Capek.